بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. العفو منكم atas keterlambatan. Alhamdulillah kita bisa mulai lagi untuk melanjutkan kajian Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Pada kajian yang terakhir sebelumnya, kita telah sampai pada pembahasan tentang hakikat keimanan. Nah, dan sebagian telah kita bahas, dan insya Allah kita akan melanjutkan sebagian dari pembahasan hakikat keimanan tersebut pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Kita baca ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. قال المعلم رحمه الله والإيمان قول وعمل. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ma'atiqadihi bil janan, bersamaan dengan keyakinan dalam hati. Qaulun bil lisan wa 'amalun bil jawarih wal arkan, ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota tubuh dan perbuatan. Nah, dan kita telah bahas kemarin dalil, salah satu dalilnya adalah hadis tentang cabang-cabang keimanan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang cabang-cabang keimanan, riwayat Muslim, yang Nabi menjelaskan bahwa iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Maka di situ ada bagian dari cabang keimanan yang merupakan ucapan. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini berupa perbuatan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah itu duri ya, atau benda yang busuk yang mengganggu orang, atau pohon yang merintangi perjalanan, nah, dipindah, itu bagian dari keimanan dalam bentuk perbuatan. Dan perasaan malu adalah cabang dari keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, perasaan malu adalah bagian dari cabang keimanan. Yang perasaan malu itu adanya dalam hati. Maka contoh-contoh yang disebutkan oleh Nabi yang merupakan cabang dari keimanan itu, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, dan ada juga yang berupa sesuatu yang ada di dalam hati. Nah, maka keyakinan Ahlus Sunnah, iman adalah ucapan dan perbuatan, ya, dan juga keyakinan di dalam hati. Kadang sebagian ulama salaf mengistilahkan atau menyebut dengan al-imanu qawlun wa'amal, iman adalah ucapan dan perbuatan. Ini maknanya adalah ucapan lisan dan ucapan hati, amalan hati dan amalan anggota tubuh. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wahuma sayyani wa nidhaman wa qarinani la nufarriqu bainahuma, keduanya adalah dua sisi yang melekat tak terpisahkan. La nufarriqu bainahuma, kita tidak membedakan di antara keduanya. La imana illa bi amal, tidak ada iman tanpa amalan. Nah, kalau seorang beriman maka dia harus menjalankan konsekuensi dari keimanannya. Nah, Salat disebut oleh Allah sebagai iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Artinya salat kalian. Nah, salat kalian yang dulu menghadap ke arah Baitul Maqdis, ya, tidak Allah sia-siakan. Ketika Allah ganti arah kiblat menjadi ke Ka'bah, ya, maka sebagian sahabat bertanya, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang meninggal pada saat mereka belum pernah sholat sama sekali menghadap ke arah Ka'bah? Mereka sholat hanya ke arah Baitul Maqdis. Apakah amalan mereka batal? Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Surat Al-Baqarah ayat ke 142. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Artinya sholat kalian. Sholat disebut oleh Allah sebagai iman. Karena memang sholat itu termasuk pembuktian keimanan yang paling besar. Nah, di dalam sholat ada amalan hati, ada juga ucapan lisan, ada juga perbuatan anggota tubuh, gerakan-gerakan, gerakan badan, ya, ruku, sujud, bertakbir, mengangkat tangan, itu gerakan anggota tubuh. Nah, la imana illa bi'amal, tidak ada iman kecuali dengan amalan. Wa la amala illa bi'iman, tidak ada amal tanpa iman. Nah, sebaik apapun amalannya, kalau tidak beriman, maka tidak ternilai sama sekali di akhirat. Nah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan amalan mereka, ya, kemudian kami jadikan sebagai debu yang berterbangan, tidak bernilai sama sekali di akhirat. Wal mu'minuna fil imani yatafadalun. Dan orang-orang beriman bertingkat-tingkat keimanannya. Orang beriman itu tidak sama tingkatan keimanannya. Ada iman yang paling tinggi, ya, seperti imannya para nabi dan para rasul. Kemudian imannya para siddiqin. Kemudian imannya para syuhada, imannya para salihin berikutnya. Nah, mereka bertingkat-tingkat. Nah, sebagaimana nanti di jannah, orang yang masuk surga, masuk jannah, tidak berada di tingkatan yang sama. Mereka mendapatkan balasan dengan tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Para nabi, para rasul, mereka berada di tingkatan yang tertinggi. Nah, dan orang yang masuk surga terakhir, dia berada di tingkatan surga yang paling rendah. Nah, وَبِصَالِحِ الْأَعْمَالِ هُمْ مُتَزَايِدُونَ. Amalan soleh meningkatkan keimanan. Nah, di amalan soleh itu meningkatkan keimanan. Tidak seperti anggapan dari kelompok yang menyimpang, ya, bahwa amalan itu tidak meningkatkan keimanan. Nah, Ahlus Sunnah meyakini bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah, ya, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kemudian Berikutnya Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan wala yakhrujuna bidzunubi minal iman, dan tidaklah seseorang itu keluar dari keimanan sekedar karena perbuatan dosa. Ya. Ini akidah Ahlus Sunnah. Karena ada akidah yang menyimpang, akidah Khawarij. Mereka berkeyakinan bahwa sekedar seorang melakukan dosa besar, mereka itu keluar dari Islam. Seorang yang membunuh, ya, seorang yang mencuri, seorang yang minum minuman khamar, seorang yang berzina, dia telah keluar dari Islam. Itu anggapan dari kelompok Khawarij. Nah, Ahlus Sunnah tidak meyakini demikian. Ahlus Sunnah tidak mengeluarkan seorang yang melakukan dosa besar sekedar dengan perbuatan dosa besar itu keluar dari keimanan. Nah, mereka tetap seorang mukmin yang kurang keimanannya. Nah, dan dosa-dosa di bawah kesyirikan, di bawah kufur akbar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu, jika Allah menghendaki, Allah adab dia. Wa insya'a ghafarallahu, kalau Allah menghendaki, Allah ampuni dia. Nah, dosa-dosa yang berada di bawah kesyirikan. Dan ada hal yang diingatkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dalam audio syarah beliau. Meskipun Ahlus Sunnah tidak mengeluarkan seorang yang melakukan dosa besar dari keimanannya, ya, tapi jangan kemudian kita meremehkan atau menggampangkan, bermudah-mudahan. Nah, sebagai contoh, ada sebuah perbuatan yang jika diiringi oleh sikap merendahkan agama di dalam hati, bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ya, seperti misalkan seorang melempar mushaf Al-Quran ke tempat-tempat yang najis, misalkan, atau menginjak Al-Quran, waliyadubillah, mushaf, dengan sengaja, ya, karena diiringi oleh perasaan merendahkan agama Allah, dia keluar dari Islam dengan sebab itu. Nah, demikian juga seorang yang mencela Allah, mencela Rasul, mengejek Allah, mengejek Rasul, ucapan-ucapan itu, ya, adalah bentuk perendahan di dalam hatinya. Dia bisa keluar dari Islam dengan ucapan-ucapan tersebut, mencela Allah, mencela Rasul, kemudian menghinakan mushaf Al-Quran. Nah, baik. Wala yakfuruna biruku bikabirah. Ya. ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا إصيان. Tidaklah mengeluarkan dari keimanan sekedar perbuatan dosa. Tidaklah seorang mukmin dikafirkan dengan melakukan perbuatan dosa besar atau kemaksiatan. Nah. Wala nujibu li muhsinihimul jinan. Kemudian akidah berikutnya, akidah Ahlus Sunnah adalah kita tidak memastikan surga bagi orang yang berbuat baik di antara mereka. Orang yang berbuat baik di kalangan orang-orang yang kita lihat zahirnya sebagaimana, kita tidak bisa memastikan dia pasti masuk surga. Nah, kecuali yang sudah dipastikan oleh dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala nujibu li muhsinihimul jinan ba'da man awjaba lahum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. kalau orang itu sudah dipastikan masuk surga oleh Nabi atau disebut dalam Al-Quran, maka kita juga memastikan seperti itu. Kita tidak melampaui dalil. Nah, wala nashhadu ala musiihim binnar, dan kita juga tidak mempersaksikan kepastian neraka bagi orang yang berbuat keburukan di antara mereka. Nah, kalau tidak ada dalil yang tegas bahwa mereka masuk ke dalam an-nar, maka kita tidak bisa memastikan seseorang masuk ke dalam an-nar. Nah, karena kepastian masuk surga atau masuk an-nar itu dari Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ada seorang yang punya Muslim, ya, kemudian dia terlihat banyak melakukan dosa besar, ya, kita hanya mendoakan semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengkhawatirkan dia terancam masuk ke dalam an-nar, tapi kita tidak memastikan dia masuk ke dalam an-nar. Nah, kalau dia membawa dosa besar yang selain kesyirikan, di bawah kesyirikan, maka ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Kita khawatir dia juga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian juga kita tidak mempersaksikan seseorang itu pasti masuk surga secara individu, orang per orang, kecuali individu-individu yang sudah dipastikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, dipastikan oleh Nabi dalam hadis Nabi yang sahih. Nah, tapi kalau Nabi memastikan 10 orang sahabat yang disebut dalam satu hadis, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, terus 10 orang itu disebut semua oleh Nabi. Ya, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn Jarrah, ya, total semua 10 orang sahabat itu, karena Nabi sudah memastikan mereka masuk surga, maka kita juga memastikan bahwa mereka adalah penghuni surga. Nah, radhiyallahu anhum artinya Allah telah ridha kepada mereka. Nah, Allah telah memastikan surga untuk mereka. Adapun yang tidak dipastikan secara individu, maka kita juga tidak memastikan, hanya kita mendoakan semoga mereka termasuk penghuni jannah. Nah, baik, itu secara ringkas pembahasan kita di malam hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ustaz, karena punya soalan, Ustaz. Nah, soalannya, pernah diceritakan kepada Ana, seorang suami ini dia enggak pernah solat. Dia sudah dinasihati oleh isterinya tetapi dia tetap juga tidak solat. Dan jikalau dia mati, adakah kita boleh mendoakan seorang itu yang enggak pernah solat dalam hidupnya? Bahkan tetapi kehidupannya, tapi pada familinya dia membuat baik, tapi dia tetap solat. Enggak solat, Ustaz. Maka apa pun, adakah boleh kita berdoakan? Nah, orang yang meninggalkan solat, nah, ada beberapa keadaan yang disepakati dan diperselisihkan oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama, seorang yang meninggalkan solat karena tidak menganggap wajib hukum sholat, padahal sudah tegak hujjah pada dia, maka orang yang seperti ini kafir, menentang dalil yang tegas dalam Al-Quran dan Sunnah kewajiban sholat. Kalau dia meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya, maka para ulama dari 4 madhab sepakat bahwa dia kafir. Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah bagaimana kalau dia meninggalkan sholat karena malas? Nah, tapi dia masih meyakini kewajiban sholat. Ini ada khilaf yang besar dari para ulama. Baik dari ulama Al-Imam Syafi'i maupun Al-Imam Ahmad berbeda pendapat dalam hal itu. Al-Imam Ahmad cenderung pada pendapat dia bisa kafir. Dia kafir di situ. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas secara terus-menerus. Nah, dan juga para ulama kita di masa ini, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, cenderung pada pendapat itu. Nah, kalau dia masih hidup sekarang, kalau dia saat ini masih hidup, ya kita menasihati dia, baik itu dengan lisan maupun dengan tulisan, dengan cara yang baik, ya, karena dia saudara kita, ya, semoga dia berubah. Nah, kalau sudah nantinya dia meninggal, ternyata seperti itu keadaannya, maka kalau yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz maupun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia kafir, kalau dia meninggalkan sholat terus-terus, maka kita tidak ikut menyolatkan dia. Kalau ada sebagian saudara kita yang menyolatkan dia, maka tafadhol. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Afwan Ustaz, kalau mengatakan dia kafir, jadi adakah itu mengikut wali amr, yakni ulama setempat, ataupun jumhur sepakat masyarakat umum? Gimana Ustaz? Jazakumullah khair. Yang terkait dengan apa yang harus kita lakukan, ya, itu sesuai dengan keyakinan kita. Cenderung pada apa pendapat yang lebih kita yakini dalam hal itu. Nah, jadi bukan pada keumuman atau kepada waliul amr di situ, tapi apa yang kita yakini. Hujjah yang sampai kepada kita, yang kita pelajari, oh saya cenderung pada pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz misalkan. Karena dalil-dalilnya ada qaul, asar para sahabat dan sebagainya, menurut ana lebih kuat misalkan. Maka kita yakini itu sebagai ilmu. Nah, kalau kita cenderung pada pendapat yang seperti Syekh Al-Albani, nah, atau Al-Imam Asy-Syafi'i, nah, bukan karena taklid kepada mereka, tapi karena kita melihat hujjah yang mereka sampaikan, yang sampai kepada kita itu lebih kuat, maka itulah yang kita yakini. Jadi kita beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Nah, jadi beda ya kalau kaitan dengan menyolatkan saudara kita itu dengan masalah misalkan pernikahan. Kalau masalah pernikahan, ya, apakah ini jatuh talak atau tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, kita kembalikan kepada hakim. Kita kembalikan kepada hakim. Nah, atau seperti penentuan masuknya Ramadan misalkan, penentuan berakhirnya Ramadan. Nah, di situ kalaupun kita cenderung pada suatu pendapat para ulama, kemudian teman kita berbeda pendapat dengan kita, kita dan teman kita itu harus mengembalikan permasalahan kepada waliul amr. Apa keputusan mereka? Apa keputusan waliul amr? Itulah yang diikuti. Nah, jadi untuk hal-hal yang memang memerlukan keputusan waliul amr, kita ikut keputusan waliul amr. Tapi ada hal-hal yang di situ terkait dengan keyakinan kita, ilmu apa yang sampai kepada kita, itulah yang kita amalkan. Nah, baik, mungkin ada lagi. Itu adakah meninggalkan solat adakah termasuk usul ataupun furu', masalah usul atau furu'? Ya, apa? Maksudnya apa yang termasuk usul atau furu' itu? Itu adakah itu termasuk permasalahan perbedaan fikih ataupun fahaman Ustaz? Karena ini kafir atau enggak? Meninggalkan solat. Itu insyaallah termasuk furu' ya. Ijtihadiyah. Kita sebut ijtihadiyah. ijtihadiyah itu adalah hal-hal yang memang tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Mungkin ada yang sahih tapi tidak sharih. Nah, sahih itu ya memenuhi kriteria sahih, ya misalkan hadisnya perawinya thiqah, dhabit, kemudian adil, sanadnya bersambung, tidak ada illat, tidak ada syad di situ, sahih. Tapi apakah sharih? Sharih itu tegas, tidak bermakna lain kecuali hanya satu makna itu saja. Nah, kalau ada yang sahih dan sharih, tidak boleh seseorang berijtihad menyelisihi dalil itu. Tapi kalau tidak ada dalil yang sahih dan sharih di sana memungkinkan untuk ijtihad, nah, maka boleh kita berbeda pendapat di sana dan kita harus toleransi memahami memahami perbedaan itu. Nah, baik. Ini ada masukan dari di grup kita ada masukan. Ki Abu Arif, Ki Arif. Iya. Ayatnya tadi yang Anda tuliskan salah tempatnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, wa makanallahu liyudhi'a imanakum, yang benar adalah di ayat 143. Nah. Jazakumullahu khairan. Nah. Baik, ada lagi mungkin yang perlu disampaikan? Okay, mari Rifai bertanya Ustaz. Ya. Bagaimana kondisi iman seorang pelaku kefasikan secara tersembunyi di atas keyakinan bahawa aibnya perlu ditutupi dari masyarakat umum, namun dia juga meyakini Allah itu Maha Melihat. Si pelaku kefasikan meyakini perbuatannya berdosa dan cuba untuk berhenti di samping memohon dari pertolongan kepada Allah. Namun dia sering kalah kepada hawa nafsunya serta takut jika Allah tidak mengampuninya. Bagaimana kondisi dia sekiranya meninggal sebelum sempurna taubatnya? Kalau dia selama itu adalah kefasikan yang masih belum mengeluarkan seorang dari keislaman, ya. Perbuatan-perbuatan zina, khamr, minum-minuman berjudi, maisir misalkan, atau mencuri, kefasikan itu bagian dari kefasikan. Dia kalah oleh hawa nafsunya, tapi dia merasa itu sebuah dosa. Nah, bagaimana kondisi dia jika belum sempat sempurna bertaubat? Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahta masyiatillah. Itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dosa syirik dia meninggal dengan membawa dosa syirik, dia belum sempat bertaubat, maka Allah tidak akan ampuni dosa itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih memungkinkan untuk memberikan maaf, ampunan bagi dosa yang berada di bawah kesyirikan. Kefasikan-kefasikan yang secara umum, ya, dosa besar itu masih berada di bawah kehendak Allah. Nah. Baik. Nah, Ustaz, selanjutnya Ustaz. Ada yang bertanya tentang kelompok Karabita, Ustaz. Bisa dijelaskan sedikit tentang mereka? Kelompok Al-Karamiyah. Al-Karamiyah. Nah, itu salah satu firqah yang terpengaruh pemahaman Murji'ah, ya. Dia meyakini bahwa ucapan itu hanyalah dengan lisan saja. Kalau seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan mengucapkan itu maka sudah cukup dia dikatakan sebagai orang beriman. Nah, ini akidah yang menyimpang, ya. akidah yang menyimpang. Karena tegas dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Munafiqun, bahwa orang munafik itu mengucapkan persaksian bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tapi Allah mempersaksikan bahwa mereka itu berdusta. Ayat pertama dari surat Al-Munafiqun, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ. Jika datang orang-orang munafik kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, dan Allah maha mengetahui bahwasanya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik adalah dusta. Hatinya dusta. Lisannya mengatakan, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, tapi hatinya berdusta. Maka tidak terhitung beriman. Bahkan bagi kelompok Al-Karramiyah. Nah. Baik. Nah, Ustaz, nah. Ustaz, seterusnya Ustaz. Satu lagi kelas. Ya. Ya. Bolehkah Ustaz jelaskan sedikit tentang masalah ketergelinciran Imam Abu Hanifah? Nah, sekejap. Jadi sebagian para ulama ada yang menyatakan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah itu salah satu ketergelinciran dalam masalah akidahnya adalah dalam hal definisi keimanan, tentang definisi keimanan. Sedikit terpengaruh dengan pemahaman Murji'ah, ya. Ada juga sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya ada kemungkinan Al-Imam Abu Hanifah sudah rujuk bertaubat dari itu. Nah, tapi ada juga yang para ulama yang tegas menyatakan bahwasanya Abu Hanifah masih masuk kategori Murji'atul Fuqaha. Nah, Murji'atul Fuqaha, nah, di antaranya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, ya, dalam beberapa tempat dalam syarah Aqidah Tahawiyah beliau mengulang hal itu. Nah, bahkan kalau Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, beliau menyatakan bahwa Abu Hanifah itu imam dalam hal fiqih, tapi dalam hal akidah ya masih perlu ditinjau ulang. Ada beberapa penyimpangan atau ketergelinciran beliau di situ. Nah, juga Syekh Muhammad bin Ibrahim, guru dari Syekh bin Baz, rahimahullah, rektor Universitas Madinah yang pertama sebelum Syekh bin Baz, itu beliau tegas menyatakan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah termasuk Murji'atul Fuqaha. Nah, kalau kita melihat para ulama kita yang lain seperti Syekh Al-Albani, nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, artinya dalam hal fiqih kita masih bisa mengikuti pendapat-pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah yang sesuai dengan dalil. Dan bisa jadi ketergelinciran Al-Imam Abu Hanifah itu karena ya, belum sampainya hujjah kepada beliau. Belum sampainya hujjah kepada beliau dalam masalah akidah. Nah. Baik. Ustaz, bisa anda tambah satu lagi, Ustaz? Ya. Mungkin bisa Ustaz uraikan sedikit secara ringkas bagaimana kita menyikapi seorang ulama yang pertama dia tergelincir, yang kedua menyimpang, bisa dibedakan dan bagaimana menyikapinya antara keduanya. Nah, para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, naam, itu mereka hidup di masa ketika banyak para ulama dan pensyarah-pensyarah hadis yang terkena pemahaman Asy'ariyah. Nah, demikian juga Imam Abu Hanifah dalam masalah definisi keimanan, kenapa beliau tergelincir? Karena gurunya, guru beliau tergelincir dalam masalah itu. Nah, sedangkan hujjah-hujjah yang bertentangan dengan yang beliau yakini itu bisa jadi beliau tidak mengetahuinya. Nah, belum tegak hujjah kepada beliau. Dan ada juga sebagian referensi yang menyebutkan bahwasanya ada kemungkinan beliau rujuk dari ketergelinciran-ketergelinciran itu. Dan intinya para ulama ahlus sunnah itu kalau mereka tergelincir, namanya ketergelinciran bukan karena kesengajaan menentang dalil. Bukan karena kesengajaan menentang dalil, tapi karena ada dalil-dalil yang belum sampai kepada mereka atau mereka tidak meyakini thubutnya dalil itu. Nah, sedangkan yang menyimpang, yang sudah tegas jelas menyimpang, setelah dinasehati, ditegakkan hujjah kepada dia, nah, tapi dia tetap membela penyimpangan dia, tidak bertaubat darinya, maka yang demikian itu tidaklah bisa diikuti. Nah, banyak di kalangan para ulama yang dulunya dijadikan rujukan. Banyak di kalangan orang-orang yang dulunya jadi ulama, jadi rujukan. Nah, tapi setelah dia menyimpang, maka dia ditinggalkan. Setelah dia menyimpang, maka dia ditinggalkan karena sudah tegak hujjah kepada dia. Dia masih membela penyimpangan-penyimpangan yang ada pada dirinya. Nah, antum bisa melihat di dalam Muqaddimah Sahih Muslim beberapa contoh. Jadi ulama-ulama yang dulunya dijadikan rujukan, tapi kemudian menyimpang. Nah, baik. Bagi yang sudah menyimpang itu, ya, dan ulama juga, ulama Ahlus Sunnah yang masih hidup yang menjelaskan penyimpangan mereka, maka kita tinggalkan mereka yang menyimpang tersebut. Nah, baik. Ada masuk halaman 150, Sa'ad bin Abi Waqqas. Halamannya berbeda dengan yang di terbitan Cahaya Sunnah, ya. Di yang naskah. Jadi bisa dilihat nanti di halaman apa yang dimaksud. Atau di Japri ke Ana. Nah, jazakumullah khairan. Baik, itu mungkin yang bisa kita kaji. Ada kesempatan ini. Nah, Ustaz. Nah. Lafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.